الحديث السادس بعد المئتين عن صفية بنت خوي بن الأخطب رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني jangan terbalik وكان مسكنها في بيت أسامة ابن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن شيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما الشر أو قال شيئا. حديث yang ke-206 dari Safiyyah binti Huyay Ummul Mu'minin, julukan kunyahnya Ummu Yahya, anaknya seorang tokoh Yahudi yang bernama Huyay ibn Akhtab. Beliau radhiyallahu ta'ala anha, anaknya seorang tokoh Yahudi yang sempat menjadi tawanan di dalam perang Khaybar. Dan kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW dan beliau alaihi salatu wassalam atlaqaha wa tazawwajaha wa ja'ala dan dijadikan itqaha sadaqaha wa hadha min khasa'isiha radhiyallahu ta'ala anha. Saya ulangi bahwa Safiyyah ummul mu'minin kunyahnya Ummu Yahya binti Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab adalah tokoh Yahudi, berarti dia anak seorang pimpinan Yahudi, ditawan sebagai tawanan dalam kejadian perang Khaybar dan kemudian dijadikan sebagai bagian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memerdekakannya, a'taqaha wa tazawwajaha, memerdekakannya dan menikahinya. Waja'ala itqaha sadaqaha, dijadikan merdekanya itu, pemerdekaannya itu sebagai maharnya. Dan itu keistimewaan beliau, keistimewaan Ummu Yahya Safiyyah binti Huyay radhiyallahu ta'ala anha. Umurnya waktu itu belum genap 15 tahun. Perlu sedikit lagi. Beliau pernah bermimpi. Dan kenapa beliau ceritakan mimpinya? Ketika Nabi melihat ada kebiru-biruan di bawah lehernya atau di pipi agak ke bawah, ke arah leher. Kebiru-biruan seperti bekas dipukul. Kata Nabi, "Ma hada?" Apa ini? Ini karena aku bermimpi melihat bulan yang turun ke pangkuanku. Kemudian ketika aku sampaikan pada suamiku, suamiku memukulku dengan segera. Apakah kau ingin menjadi istri dari orang yang mengaku Nabi? Langsung dia paham takwilnya dan dipukul. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa mimpinya adalah ketika dia mengatakan pada keluarganya bahwasanya aku bermimpi bersama orang yang ngaku-ngaku Nabi tadi dalam keadaan ditutupi dengan dua sayap malaikat. Maka ketika suamiku mendengar, dia memukulku dengan keras sehingga membekas di sini. Artinya, beliau radhiyallahu ta'ala anha sudah memang Allah rencanakan akan menjadi Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Kisahnya, di dalam hadis ini, kata Safiyyah, qalat, bahwasanya Rasulullah SAW pernah beriktikaf di masjid. Fa'ataituhu azuruhu laylan. Maka aku pun mendatanginya, menziarahinya pada suatu malam. Fahaddatsuhu, aku ajak bicara beliau. Tsumma qumt li anqaliba, kemudian aku bangun untuk pulang. Anqaliba. Faqama ma'i, maka Nabi bangun bersamaku. Liyaqlibani, untuk memulangkan aku, berarti mengantar. Liyaqlibani. Pernah dengar ayat wa ilaihi tuqlabun? Nah, min hadzal fi'l. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika membubarkan murid-muridnya, beliau menyatakan aqlibhum ila manazilihim. Aqlibhum. Nah, liqlibani, berarti apa makna yaqlibani? Mengantarkan Safiyyah ke rumahnya. Wa kana maskanuha fi baiti Usamah ibn Zaid, dan rumahnya adalah di dekat rumahnya Usamah ibn Zaid. Famarra rajulani minal ansar. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW mengantar Safiyyah, lewatlah dua orang sahabat dari kalangan Ansar. Falamma ra'aya Rasulullah SAW asra'a fil mashy. Ketika keduanya melihat Rasulullah SAW bersama seorang wanita, maka dua orang sahabat yang mulia tadi segera menjauh dengan cepat. Yani asra'a fil mashy, jalannya lebih cepat. Menghindar, menjauh dari Rasulullah SAW karena ada seorang wanita bersamanya, dan itu kesopanan mereka para sahabat. Tetapi Nabi berkata kepadanya, "Ala rislikuma, innaha Safiyyah binti Huyai." Jangan terburu-buru. Sesungguhnya yang bersamaku ini adalah Safiyyah binti Huyai. Ini Rasulullah SAW menutup prasangka-prasangka dengan menyatakan, jangan terburu-buru, dia adalah Safiyyah, istriku, binti Huyai. Faqala, maka keduanya berkata, subhanallah, ya Rasulullah. Ungkapan bahwa mereka tidak mungkin menyangka yang enggak-enggak. Subhanallah, ya Rasulullah. Artinya tidak mungkin kami berprasangka dengan yang jauh, yang jelek-jelek kepada engkau, ya Rasulullah. Tetapi Nabi menjawab, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan akan mengalir di dalam tubuh anak Adam mengikuti aliran darah. Wa inni khiftu, atau di sini syakalnya khaftu. Ayuh masahe. Khiftu. Bukankah fil mudharinya ya khaf? Khafa ya khafu. Khaftu. Tapi memang kebiasaan kita mendengar sima'an khiftu. Khiftu an yaqdifa fi qulubikuma syarra. Aku khawatir syaitan akan melemparkan pada kalian berdua kejelekan. Aw qala syai'an. Aku khawatir syaitan akan membisikkan sesuatu. Yani yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW bukan dua sahabatnya, tetapi syaitan yang mengalir di aliran darah anak Adam. Al-gharib, kalimat yang gharib yang perlu dijelaskan di sini, pertama Huyai didomahkan di ha. Dia adalah Huyai ibnu Akhtab al-Yahudi, zaimu Bani Nadir. Dia adalah tokoh Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Qutila ma'a Bani Quraidah sabran. Dia termasuk yang dibunuh bersama Bani Quraidah sabran. Mana sabran itu bukan sabar, tetapi dalam keadaan tidak ada dan tidak bisa melawan. Itu namanya qutila sabran. Kalau bertanding, masing-masing dengan pedang, kemudian berhasil terbunuh, itu bukan kutila sabran. Tetapi kalau seperti Bani Quraidah, kumpulkan mereka. Pisahkan yang dewasa dengan yang anak-anak. Setelah dipisahkan, bicara kepada yang dewasa, pisahkan antara perempuan dan anak-anak, perempuan dan laki-laki. Maka tinggal laki-laki dewasa. Semua laki-laki dewasa bunuh. Maka ketika mereka dihukum bunuh, maka itu dikatakan dengan kutila sobron. Berarti apa makna sobron? Dibunuh dalam keadaan tidak melawan atau tidak bisa melawan sama sekali. Yang kedua, liyaqlibani. Difathahkan dia, yaqlib, wasukunil qaf, dan disukunkan qafnya. Maknanya liyaruddani wa yurja'ani ila manzili, untuk memulangkan aku dan mengembalikan aku ke rumahku. Sebagaimana dalam ayat wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya kalian dikembalikan. Yang ketiga, fi baiti Usamah. Nasab al-bait ila Usamah ibn Zaid, fa innahu sara lahu ba'da dhalik. Dinisbatkan kepada Usamah ibn Zaid karena memang akhirnya, pada akhirnya rumah itu adalah rumahnya Usamah ibn Zaid, atau kembali kepada rumah, kepada Usamah ibn Zaid. Yang keempat, ala rislikuma. Kalimat ala rislik dikasrahkan di ra, ay ala hayyinatik atau hayyinatikuma, atau ala tu'ada, atau ala, naam, aqwal, tetapi mutaqaribah. Mutaqaribah ay tamahala wala tusri'a. Pelan-pelanlah, jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat. Yang kelima, faqala subhanallah tasbihun warada maurid ta'ajjub. Tasbih warada maurid ta'ajjub. Ucapan subhanallah yang terucap dalam rangka ta'ajjub. Yani terkejut. Masa kami akan menyangka yang enggak-enggak? Subhanallah ya Rasulullah. Enggak mungkin kami akan menyangka yang enggak-enggak. Kata Nabi, aku khawatir syaitan. Karena syaitan mengalir di aliran anak Adam, di aliran darah anak Adam. Baik. Al-mana al-ijmali kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mu'takifan fil ashr al-awakhir min Ramadan. Wa kana yanqati' fi mu'takifihi 'anil nas illa qalilan lil maslahah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan beliau memutuskan segala hubungan dengan dunia dalam iktikafnya tersebut dengan manusia. Illa qalilan, kecuali sedikit saja, hanya karena satu maslahat. Walidha fa inna zawjuhu Safiyyah, oleh karena itu istrinya Safiyyah, karena zawj ya, kadang bermakna pasangan, maka zawj lirrajul walin nisa, disebut dengan zawj. Mutsannanya zawjaini, suami istri, bukan suami-suami. Zawjaini kan mudakkar semua itu. Oh, berarti suami-suami, bukan suami istri. Karena zawj dipakai untuk laki ataupun untuk perempuan. Walaupun kebanyakan pemakaian dengan zawjah, dengan tak merbutah. Sehingga jangan terheran-heran dengan lafaz zawjuhu. Fa inna zawjahu, fa inna zawjahu Safiyyah zaratuhu. Bahwasanya pasangannya, begitu terjemahannya, bukan istrinya. Pasangannya yaitu Safiyyah, zaratuhu fi ihdal layali, menziarahi beliau di dalam satu malam tertentu. Fahaddatsathu sa'ah, maka beliau mengajak bicara beberapa saat. Tsumma qamat ila baitiha, kemudian beliau berdiri untuk pulang ke rumahnya. Falamma jabalahu Allah alaihi min karamil akhlaq. Dan karena Allah sudah takdirkan pada diri Rasul kemuliaan akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah jadikan pada beliau karamul akhlaq wal lutf al azim, kasih sayang, kelembutan yang sangat besar. Wa jabrul qulub qama ma'aha, maka beliau pun bangkit untuk mengantarkan istrinya. Liyushayyi'aha wa yu'annisaha min wahsyatil lail, untuk mengiringinya, tasyyi', mengingatkan kita pada tasyyi'il janazah, masyaallah. Wa yu'annis, ta'nis, menenteramkan dari rasa takut di malam hari. Karena ini malam. Atau dari malam bahaya. Wa fi athna'i sayrihi ma'aha. Dan ketika dalam perjalanannya ada dua orang dari kalangan Ansar. Dua orang melihat Rasulullah SAW di malam hari bersama seorang wanita. Tentunya berhijab, sehingga tidak diketahui siapa, bersama siapa itu Rasul. Fastahyaya, maka keduanya merasa malu. An yusayyiran Nabi SAW wa mahu ahluh. Mereka merasa malu untuk mendekat kepada Nabi SAW, atau mengiringi Nabi, atau berjalan di sisi Nabi, dalam keadaan di sebelahnya ada keluarganya. Fasra'a fi masyihima, maka keduanya mempercepat jalannya. Faqala lahuma, maka berkata pada keduanya, tamahala wala tusri'a, sabar, tenanglah, jangan terburu-buru. Fa innal lati ma'i zauji Safiya, karena sesungguhnya yang bersamaku ini adalah pasanganku, istriku Safiya. Fata'ajjaba wa kabbara 'alayhima dhalik wa kabbara 'alayhima dhalik, maka keduanya terkejut dan merasa besar ucapan Rasulullah SAW. Masa aku akan menyangka yang enggak? Maka qala, keduanya berkata, subhanallah, kaifa tadhunnu ya Rasulullah SAW annana nadhunnu syai'a, bagaimana engkau memperkirakan bahwa aku akan, bahwa kami akan memprasangka engkau dengan sekian prasangka atau begini dan begitu. Fa akhbarahuma annahu lam yadhun bihima dhalik, maka Nabi mengkhabarkan bahwa aku tidak berburuk sangka kepada kalian berdua. Wa innama akhbarahuma, tetapi beliau menyampaikan pada keduanya bahwa syaitan harisun ala ighwa'i bani Adam, bahwa syaitan bersungguh-sungguh untuk menyimpangkan anak Adam. Walahu qudratun alaihim, dan memiliki kemampuan atas manusia, azimah, kemampuan yang besar. Fainahu yajri minhum majrad dam, karena syaitan akan mengalir pada anak Adam mengikuti aliran darah. Aliran darah pada keseluruh tubuh, termasuk kepada al-qalbu. Termasuk kepada al-qalb. Min lutfi muda madakhilihi, karena lembutnya syaitan. Ini sangat lembut, bukan berarti sifat lembut, bukan. Tetapi sangat apa? Seperti benang yang lebih tipis lagi, ya, untuk bisa masuk ke pori-pori, masuk ke dalam aliran darah. Ya, itu lembut dengan makna sangat kecilnya atau sangat tipisnya, sehingga bisa masuk segala madakhil, segala tempat-tempat masuk. Wa khafi masalikihi, dan sangat samarnya tempat-tempat jalannya syaitan. A'adanallahu minhu bihimayatihi, amin. Semoga Allah melindungi kita dari syaitan dengan perlindungannya, amin. Wa fi riwayah, disebutkan dalam lafaz lain atau dalam riwayat lain, annaha ja'at tazuruhu fi i'tikafihi fil masjid. Safiyyah radhiyallahu taala anha mengunjungi Rasulullah SAW dalam i'tikafnya di masjid di ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Fatahaddatsat 'indahu sa'ah, Maka beliau pun berbicara dengannya. Ini ya, Sofia berbicara dengan Rasul SAW sesaat. Thumma qamat. Setelah berbicara sesaat, beliau bangun. Tanqalibu. Untuk pulang. Faqama Nabi SAW ma'aha. Maka Nabi pun berjalan bersamanya. Liyaqlibaha. Liyaqlibuha. Hatta idza balagat babal masjid inda babi Ummi Salamah. Ketika sampai di pintu masjid, yaitu bab Ummu Salamah, thumma dzakara bi ma'nahu, kemudian sama dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi, bertemu dengan dua orang dengan dua orang dan selanjutnya dan seterusnya. Fa hadza qauluhu bi ma'nahu, selebihnya sama dan semakna. Yang kedua ini hiya inda Muslim, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa nas'alu at-tawfiq wal 'afiyah والهداية والرحمة.